sana berlumur sendu. Di mana akal nuranimu bernyanyi hampir setiap hari? Dinding beku tak kau untukkan, semakin tinggi pagar dirimu. Waktu-waktu hilang berlalu, dan aku setia menghiburmu. Angkat tinggi wajahmu, tataplah kenyataan. Di dalam cinta ada duka. Oh, angkat lagi wajahmu, amatilah di depan apa yang terlihat, dan pikirkanlah, lalu resapilah. Percaya di sana, percayakah kamu tentang tegar karang terkikis jua. Itu pun pahitnya cinta. Itu saja yang ku inginkan, mencoba meraih hatimu. Angkat tinggi wajahmu, tataplah kenyataan. Di dalam cinta ada. Angkat lagi wajahmu, amatilah di depan apa yang terlihat, dan pikirkanlah, lalu resapilah. Percaya di sana, percayakah kamu tentang kesempatan. Dalam cinta ada duka. Oh, angkat lagi wajahmu, amatilah di depan apa yang terlihat, dan pikirkanlah, lalu resapilah. Oh, oh, oh, oh. Angkat tinggi wajahmu, tataplah kenyataan di dalam cinta.